الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita masuk pada adab yang ke-10 dari adab seorang talib dalam majlis syekhnya. Al-ashir mura'atu nawbatih. Hendaknya seorang talib memperhatikan gilirannya, giliran dalam bertanya, tidak asal nyelonong. Falyataqaddamu 'alayha bighayri ridha man hiya lah. Sehingga jangan dia itu mendahului giliran orang lain tanpa keridhaan orang yang memiliki giliran tersebut. Walaupun di sana tidak ada penomoran, tidak ada antrian, tapi kalau tahu di sana ada yang lebih dahulu untuk bertanya, atau misalnya dengan mengacungkan jari ketika bertanya, makanya di majelis para ulama biasanya ketika mau bertanya ya mengacungkan jari dulu, sehingga kalau diizinkan baru bertanya. Baik, sebagaimana pula ketika menjawab, karena itu jawaban juga apa, menjawab adalah apa, pembagian, siapa yang ditunjuk mendapatkan bagian untuk menjawab, maka baru dia berbicara. Dan ini kisah saksikan di majelis para ulama. Bahkan sebagian kalau nyelonong saja, yaitu ketika menjawab misalnya nyelonong saja, tidak diterima jawabannya. Baik. Tapi hendaknya minta izin dulu dengan mengacungkan tangannya. Baik, mengangkat tangannya, baru setelah mendapatkan izin dipersilahkan dia berbicara. Tayyib, dalil untuk masalah ini dikatakan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah, ruwiya anna ansariyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu. Wa ja'a rajulun min Thaqif. Diriwayatkan bahwasanya seorang sahabat Ansari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada beliau. Dan datanglah seorang laki-laki dari Bani Thaqif setelahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya akha Thaqif, ya akha Thaqif, inna al-ansariya qad sabaqaka bil mas'alah, fajlis kama nabda'u. Fajlis kama nabda'u bi hajatil ansari qabla hajatik. Maka Nabi mengatakan, wahai saudara dari Bani Thaqif, sungguhnya seorang saudara kita dari kalangan Ansar telah mendahuluimu dengan suatu pertanyaan. Maka dudulah engkau terlebih dahulu agar kami bisa memulai untuk menunaikan kebutuhan saudara Ansari tersebut sebelum memenuhi kebutuhanmu. Karena kedatangan ini bisa untuk bertanya, bisa juga untuk menyampaikan suatu hal yang ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikannya dan seterusnya. Tapi hadits ini alhamdulillah sayangnya dalam sanadnya ada kelemahan. Dikeluarkan oleh Abdul Razak. Dari jalan Ibn Mujahid al-Abi an Ibn Umar. Dan Ibn Mujahid namanya Abdul Wahab, dia seorang yang matruh. Seorang yang matruh. Taib. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yusahabu lissabiki an yuqaddima ala nafsihi ma kana ghariban. Dianjurkan bagi seorang yang punya giliran lebih dahulu untuk mengedepankan atas dirinya orang yang yang asing, yaitu orang yang tidak dikenal atau orang yang baru masuk di majelis tersebut. Kenapa? Ikhwani fillah, li ta'akkudi hurmatihi wa wujubi dhimmatih. Dikarenakan kuatnya kehormatan dia, namanya orang yang asing kan ibarat tamu. Orang yang masuk di majelis tersebut pertama kali misalnya, ini butuh untuk dihormati, Nah, yang baru kita lihat misalnya muncul di majelis. Nah, karena apa? Karena nah, memiliki kehormatan yang nah, sangat dikuatkan untuk kita penuhi. Ibarat tamu, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Demikian pula nah, dikarenakan wajibnya nah, tanggungan yang ada pada dia untuk dipenuhi. Oleh karena itulah alhamdulillah kepada ikhwah semua, apabila ada na'am yang hadir di majelis yang baru, hendaknya na'am di na'am disikapi sebagaimana dia tahu. Na'am jangan didiamkan, na'am diajak bicara ramah tamah dan seterusnya, sehingga merasa apa? Merasa tidak sendirian dan tidak merasa terasingkan. Na'am tidak merasa terasingkan. Wa rawiya fi dhalika haditsan 'an Ibnu Abbas wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Ada pun hadits Ibnu Umar, kalian perhatikan dalam catatan kaki. Amma hadits Ibnu Umar fa la'allahu yushiru li hadits Ibnu Umar qala ja'a rajulun min al-ansar ila Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah kalimatin as'aluka 'anhunna. Naam tu'allimunihinna. Qala ijlis hatta ja'a rajulun min Thaqif fa qala ya Rasulullah kalimatin as'aluka 'anhunna tu'allimanihinna. Qala sabaqaka al-ansari fa qala al-ansari innahu rajulun gharib wa inna lil gharibi haqqan fabda' bihi wa qad taqaddama annahu da'if. Adapun hadits Ibnu Umar kemungkinan adalah hadits kisah tadi. Naam, yaitu tentang datangnya seorang Ansari. Naam, dia meminta untuk diajari beberapa kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seorang dari Bani Thaqif juga meminta untuk diajari. Maka seorang Ansari tersebut naam mengatakan kepada Nabi bahwasanya dia seorang atau laki-laki dari Thaqif tadi seorang yang gharib, seorang yang asing datang dari jauh, dan sukunya bagi seorang yang asing itu punya hak, maka apa? Dahulukanlah kebutuhan dia. Baik. Ini hadits Ibnu Umar dhaif. Wa amma hadits Ibnu Abbas falam ajidhu. Adapun hadits Ibnu Abbas yang diisyaratkan oleh Ibnu Jamaah, aku tidak mendapatinya. Illa an yakuna wahamun fi hadithi Ubadah wa qad dhakarnahu fi ma taqaddam ma'a hadithi Ibnu Umar qaliban wallahu a'lam. Kecuali kalau yang dimaksudkan adalah hadith Ubadah bin Samit, maka sanadnya juga dhaif. Cuma ada khalifillah dari sisi adab. Nah, seorang ketika bertanya, hendaknya apa? Hendaknya melihat nah dia nah sudah jatahnya bertanya belum, ataukah ada di sana yang lebih dahulu. Dan untuk permasalahan gharib, kalau kita perhatikan dari nah, contoh para ulama, memang nah, mereka afanifillah memberikan penghormatan yang lebih bagi para ghuraba. Dan ini yang kami rasakan sendiri dari Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala, bagaimana beliau mengasihi nah, orang-orang yang asing yang datang dari luar negeri untuk duduk nah, menimba ilmu di sisi beliau, beliau hormati. Bahkan beliau berikan udzur yang banyak tatkala muncul adab-adab yang buruk nah melebihi udzur yang diberikan kepada orang-orang sesama penduduk Yaman. Kenapa? Karena memang seorang yang asing sudah jauh dari negerinya butuh apa? Butuh dikasihi. Nah, dan ini contoh dari ulama kita. Baik. Ada pada kelanjutannya, insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.